إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المسلمين رحمكم الله، mari kita senantiasa tidak henti-hentinya berusaha meningkatkan takwa Allah, meningkatkan taat kepada Allah, meningkatkan rasa malu kepada Allah, agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat dengan fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bukan di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, di mana agama dan syariat Islam masih terang benderang, yang hak terlihat hak dan yang batil terlihat berbentuk batil. Justru kita hidup pada zaman yang sebaliknya, di zaman yang telah disinyalir oleh Rasulullah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya: kaifa antum idza tagha nisaukum wa fasaqa shubbanukum wa taraktum jihadakum. Bagaimana kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah melampaui batas kaum wanita dari kalian dan sudah menjadi fasik bejat kaum pemuda dari kalian, dan kalian tidak mau berjihad? Qalu wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apakah hal itu akan terjadi wahai Rasul? Qala na'am, walladzi nafsi biyadih wa ashaddu min dzalika sayakun. Iya, akan terjadi demi Allah, di mana diriku ada di tangannya, bahkan lebih parah dari itu akan terjadi. Qalu wa ma ashaddu minhu ya Rasulullah. Sahabat sekali lagi bertanya, apa ya Rasulullah, wahai Rasul, yang lebih parah daripada itu? Qala kaifa antum idza lam ta'muru bi ma'ruf wa la tanhau 'anil munkar. Bagaimana perasaan kalian bila kalian sudah tidak mau amar ma'ruf, memerintah kebaikan, dan sudah tidak mau lagi mencegah dari kemungkaran, kamu membiarkan kemungkaran berkeliaran? Qalu, sahabat sekali lagi bertanya, wa kainun dzalika ya Rasulullah, dan akan terjadi seperti itu wahai Rasul? Qala na'am, walladzi nafsi biyadi. Iya, memang akan terjadi demi Allah, di mana jiwaku berada di tangan kekuasaannya. Wa syaddu minhu sayakun, bahkan lebih parah dari itu akan terjadi. Qalu wa ma ashaddu minhu. Sahabat bertanya lagi, apa yang lebih parah daripada itu? Qala kaifa antum idza ra'aytumul ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana keadaan kalian bila kalian sudah melihat kebaikan itu berupa kejelekan, yang ma'ruf kalian lihat berupa mungkar, dan yang mungkar kemaksiatan kalian lihat itu berupa kebaikan? Qalu wa kainun dzalika ya Rasulullah. Sahabat sekali lagi bertanya, apakah akan terjadi seperti itu wahai Rasul? Qala, beliau menjawab, na'am walladzi nafsi biyadi. Iya, akan terjadi fenomena semacam itu demi Allah. Wa syaddu minhu sayakun, bahkan lebih daripada itu akan terjadi. Qalu, sahabat bertanya, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah? Apalagi yang lebih parah daripada itu wahai Rasul? Qala, beliau bersabda, kaifa antum idza umirtum bil munkar wa nuhiitum 'anil ma'ruf? Bagaimana perasaan kalian bila kalian sudah diperintah melakukan kemungkaran, kalian dipaksa harus melakukan mungkar, dan kalian dilarang melakukan ma'ruf, melakukan kebaikan? Qalu, sahabat bertanya, wa ka'inun dzalika ya Rasulullah? Hal itu akan terjadi wahai Rasul? Qala, beliau bersabda, na'am walladzi nafsi biyadihi. Iya, hal itu akan terjadi demi Allah. Wa syaddu minhu sayakun, bahkan lebih daripada itu akan terjadi. Yaqulullahu ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bi halaftu la utiyahanna lahum fitnatan yasirul halimu fiha khairan. Demi aku, kata Allah, aku bersumpah, sungguh akan aku tumpahkan kepada mereka suatu fitnah, sampai-sampai orang yang berakal ketika itu menjadi kebingungan. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah zaman kita, zaman kita sekarang, bukan zaman siapa lagi. Kalau demikian, apa yang harus kita sikapi dalam fitnah semacam ini? Wahai saudara-saudaraku, mari kita simak nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perbincangan antara beliau dengan sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair. Kami Rasulullah dulu berada di masa jahiliyah dan penuh dengan kejahatan wahai Rasul. Tiba-tiba Allah datang kepada kita dengan kebaikan ini, yakni dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam yang seluruhnya adalah kebaikan. Maka Hudzaifah bertanya, "Wa an ba'da hadzal khair syarr?" Apakah setelah kebaikan sekarang ini Rasulullah akan disusul dengan kejahatan? Qala, na'am. Beliau bersabda, iya. Fakultu, aku bertanya, kata Hudzaifah, hal ba'da dzalika syarr min khair? Setelah kejelekan yang menyusul kebaikan itu, akan disusul dengan kebaikan lagi wahai Rasul? Qal, beliau bersabda, na'am wa fihi dakhon. Iya, akan disusul dengan kebaikan lagi, tapi kebaikan kedua itu ada asapnya, tidak jelas, remang-remang. Qultu, aku bertanya, kata Hudzaifah, wa madkhalu, apa asapnya wahai Rasul? Qala, Rasulullah bersabda, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Adalah orang-orang, kelompok-kelompok yang membuat sunnah dengan selain sunnahku, bid'ah yang dijadikan sunnah, dan mereka mengajak memberi hidayah dengan selain hidayahku, mereka mengajak kepada kemungkaran-kemungkaran. Ta'rifu minhum wa tunkir kamu, wahai Hudzaifah, akan tahu dari mereka itu ada yang ma'ruf, yang baik, dan ada yang mungkar. Itulah kecampuran dengan asap. Fakultu, aku katakan, kata Hudzaifah, hal ba'dzalika khairun min syarr? Setelah kebaikan yang sudah berasap itu Rasul, akan disusul dengan kejelekan lagi? Qala, Rasulullah bersabda, na'am, iya. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabu ilaiha qadhafu fiha. Ialah jurudahi, orang-orang yang mengajak-ngajak berdakwah di depan pintu neraka jahannam. Siapa saja yang menyambut ajakannya, maka dia lemparkan orang itu ke neraka jahannam. Fakultu, aku tanya lagi, ya Rasulullah, aku minta kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, isifum lana, coba terangkan ciri-ciri mereka, bagaimana jurudai kau mengajakkan neraka itu? Qala, beliau bersabda, qawmun min jaldatina وَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا, mereka itu adalah orang-orang dari kulit kami dan berbicara dengan lidah-lidah kita. Yani mereka itu bergaya, berpakaian dan bertingkah laku seperti orang Islam. Tetapi dan mereka berbicara dengan lidah Arab, yakni semuanya berdalil dengan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis. Padahal mereka itu orang-orang sesat, mengajak ke neraka, mengajak kepada kemaksiatan menuju neraka. Qultu, aku tanya, kata sahabat Hudzaifah, ya Rasulullah, wahai Rasul, fama taro in adrukani dzalik, kalau aku nututi zaman ini Rasulullah, apa yang akan aku perbuat menurut engkau? Qala, maka Nabi menjawab, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, maka kamu selalu bersama dengan persatuan kaum muslimin dan bersama imam mereka, pimpinan mereka. Faqultu, aku tanya lagi, fa illam takun lahum jama'atan wal imam, dan ketika kalau itu ya Rasul tidak ada persatuan dan tidak ada imam lagi, qala, maka beliau bersabda, fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta adhal asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik, tinggalkanlah semua kelompok-kelompok itu seluruhnya, sekalipun engkau harus menggigit batang pohon sampai kamu mati dalam keadaan begitu. Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Hudzaifah. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa sikap terbaik ialah seperti yang telah dikatakan oleh Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu an, hadza zamanus sukut wa luzumul buyut wa ridha bil qut ila an tamut. Inilah sekarang, inilah zamannya membisu dan bertinggal di rumah dan ridha dengan makanan apa adanya sampai kamu mati. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumun nasa marijat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha, akan terjadi fitnah besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian melihat orang-orang itu pada kacau balau perjanjian mereka, peraturan mereka sudah kocar-kacir, tidak teratur, wa khaffat amanatuhum, dan sudah menjadi remehkan amanat-amanat. Mereka lupa bahwa itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Justru dibuat main-mainan amanat. Dan mereka itu hakadah seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan menselang-selingkan jari-jarinya. Yani orang-orang itu sudah pada rebutan, pada persaingan, pada menentukan kepentingan sendiri-sendiri. Kalau seketika semacam itu, maka Abdullah bin Amr yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, saya tanya kepada Rasul, ma asna'u min dzalik, apa yang Rasul akan aku lakukan ketika itu? Ja'alillahu fidak, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu, aku berjuang untuk kamu. Qala Rasulullah jawab, ilzam baitak wa amlik 'alaika lisanak wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir wa alayka bi amril khassah wa da' anka amrul 'ammah. Kalau sudah terjadi semitu, wahai Abdullah, hendaklah kamu selalu berada di rumah dan tahan lidahmu, membisulah kamu, ambillah yang baik dan tinggalkan yang mungkar, dan dalam engkau mengurus dirimu sendiri, tinggalkan urusan umum. Inilah pesan-pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi zaman seperti sekarang ini. Semoga kita, keluarga kita, masyarakat kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam fitnah di zaman akhir ini, lebih-lebih terutama fitnah agama, kemaksiatan dan aneka ragam aliran-aliran sesat yang menjamur dan berkembang pesat di negeri kita ini. Semoga kita semua menutup usia kita dalam keadaan iman Islam ala ahli sunnah wal jamaah, husnul khatimah, selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.